بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari sahihul akhir? Akhana wahyu. Fi'il mudhari yang akhirnya bukan huruf illah, yaitu huruf sahih. Coba datangkan fi'il mudhari sahihul akhir yang marfu, abatalhah. Yashrabu, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Coba ditasrif fi'il mudhari yashrabu, abali. Yashrabu, yashraba, yashrabu. Yashrabu, yashrabuna, yashrabuna. Naam. Abasya. Ulang. Naam. Yashrabna. Tashrabuna. Ashrabu, nashrabu. Naam. Yashrabani marfu atau mansub, Abasya? Marfu, kenapa marfu? Kenapa marfu yashrabani Aba Abdul Razak? Yashnam. Nah, karena dia tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Coba datangkan yashrabani yang mansub menjadi apa, Aba Ilda? Yang mansub. Yang mansub. Lam yashroba. Lan. Nam. Lan yashroba. Santa. Apa tanda nasabnya? Hadfunun. Kenapa dengan hadfunun tanda nasabnya? Fi'il mudhari. Naam. Aba Hakim, kenapa tanda nasabnya hadfu nun? Karena sahihul akhir. Bahrul, kenapa tanda nasabnya dibuang nunnya? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Naam. Yashrabuna dijadikan jazm jadi apa, Aba Hudzaifah? Yashrabuna jadi lam yashraba. Lam yashraba. Ulang, yashrabuna dijadikan jazm jadi apa? Lam yashraba. Naam. Ha? Iya. Lam yashraba. Naam. Apa yang dibuang? Nunnya. Naam, apa nabil yashrabuna dijadikan majzum jadi apa? Lam yashrabu. Nah, dibuang apanya? Nunnya. Taib. Taib. Yahdi termasuk contoh fi'il apa? Aba na'adnan. Yahdi. Mu'tal akhir. Nam. Mu'tal akhir. Kalau dijadikan yahdi marfu, tanda rafanya apa? Yahdi marfu, tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Ketika dijadikan mansub menjadi apa? Bayazid yahdi. Lan yahdiya. Apa tanda nasabnya? Fathah. Ketika jazm yahdi menjadi apa? Abaramdhani. Lam yahdi. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Naam, hadful akhir. Kita lanjut barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatu an-nasibatu. Al-adawat. Nam. Jama' dari adatu. Adat jadi adawat. Artinya alat. Adawat berarti alat-alat. An-nasibatu yang menasobkan. Maksudnya yang menasobkan fi'il mudhari. Jadi arti lengkapnya adalah alat-alat yang menasobkan fi'il mudhari. Naam. Alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari'. Naam, yang pertama alat yang menasabkan fi'il mudhari' adalah an. Disukun nunnya an. An ini namanya an masdariyah. An masdariyah. Contohnya ana uridu an azhaba. Mana syahidnya? An azhaba. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi syahid pokok bahasannya. An adhaba. Adhaba fi'il mudhari. Mansub dengan an. Asalnya adhabu. Iya. Nah, dari temannya lan ini yang pertama apa? An. Nah. Saya ingin pergi. Saya hendak pergi. Begitu. Ana uridu an azhaba. Naam, urid ana uridu an adhhaba. Naam. Adhaba asalnya adhabu, dimasuki an menjadi an adhaba. Berarti adhaba fi'lun mudhari'un mansub. Fi'l mudhari' mansub dengan an. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Sahihul akhir. Contoh kedua, nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin pulang. Naam. Kami hendak pulang. Mana syahidnya? An narji'a. Asalnya narji'u. Dimasuki an menjadi an narji'a. Berarti anarji'a kita katakan apa? Fi'il mudhari man mansub dengan an. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa? Karena sahihul akhir. Naam. Saya mau makan. Apa bahasa Arabnya? Ana uridu an akula. An akula. Jadi akulu. Ana uridu an akula. Saya ingin minum. Apa bahasa Arabnya? Ana uridu an ashro an ashroba. Asalnya ashrobu. Nah. Saya ingin sholat. Apa bahasa Arabnya? Ana uridu an sholat. An usolliya. Usolli. Asalnya usolli. Saya sholat. Ana uridu an usolliya. Yang kedua, lan. Yang kedua bah, lan. Lan yanjahal kaslanu. Lan yanjahal kaslanu. Lan artinya tidak. Tidak akan sukses, tidak akan lulus orang yang malas, kaslan. Orang yang malas. Naam. Yanjahalan yanjaha asalnya apa? Yanjahu. Dimasuki lan menjadi apa? Lan yanjaha. Tidak akan lulus orang yang malas. Yang kedua, lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu. Asalnya nu'minu. Dimasuki lan menjadi lan nu'mina. Apa tanda nasab nu'mina? Fathah. Naam. Karena dia sahihul akhir. Ada ayat firman Allah. Lan tanalul birra. Ada di atas itu. Lan tanalu. Naam. Tanalu apa hukumnya? Man mansub, kalimat sukilan, amil nasab. Apa tanda nasabnya lan tanalu? Hadfun nun. Kenapa dengan hadfun nun tanda nasabnya? Karena dia apa? Amtsilatul khamsah. Naam. Alat yang menasabkan fil mudhor yang ketiga, idzan. Idzan. Idzan ini huruf jawab. Naam, dia harus ada kalimat sebelumnya. Seorang mengatakan ana sa'ajtahidu fi durusi fi darsi. Ana sa'ajtahidu fi darsi. Saya akan sungguh-sungguh dalam belajar. Apa kita katakan, kita jawab? Kalau begitu engkau akan lulus. Idzan begitu. Tanjaha. Jadi idzan sebagai jawaban kepada orang yang mengatakan saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau begitu, idzan tanjaha. Kalau begitu engkau akan lulus. Engkau akan sukses. Nah, jadi idzan tidak bisa di awal kata. Harus dia sebagai apa? Harfu jawab. Ya, jawab. Nah. Saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Idzan tas'ada. Kalau begitu engkau akan bahagia. Senang. Sa'id. Menjadi sa'id. Orang yang bahagia. Nah. Idzan tas'ada. Nah, tanjaha tas'ada di sini mansub dengan apa? Dengan idzan. Nah. Saya akan berhati-hati ketika saya berjalan. Idzan taslama. Kalau begitu engkau akan selamat. Ya. Idzan taslama. Jadi idzan sebagai huruf apa? Huruf jawab. Menasabkan fi'il mudhari. Yang keempat, kai. Kai itu artinya agar. Agar. Dita'lil. Kai tanjaha. Agar engkau lulus. Kai tahsula. Agar engkau mendapatkan. Berhasil. Kai tarbaha. Agar engkau beruntung. Nah, kaitar bahaba agar engkau beruntung, dapat ribah, dapat laba. Lamu kai, lam yang bermana kai, lam yang berarti alasan li ta'lil. Jitu li ata'allama, saya datang untuk belajar. Li ata'allama. Asalnya apa? Ata'allamu. Ada lam. Lamnya lamukai namanya. Maknanya untuk. Nam. Agar. Nam. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Liya'budu. Asalnya apa? Ya'buduna. Menjadi masuki lamukai menjadi liya'budu. Berarti ya'budu man? Mansub. Dimasuki lamukai. Apa tanda nasobnya? hazfu, hazful nun, dibuang nunnya. Asalnya ya'buduna. Kenapa dengan dibuang tanda nasabnya? Karena amsilatul khamsah. Naam. Kemudian yang keenam, lamul juhud, yang berarti tidak. Tetapi lamul juhud ini beramal dengan syarat. Lamul juhud ini beramal dengan syarat. Syarat yang pertama, lamul juhud ini harus didahului oleh makana atau lam yakun. Ini syaratnya satu. Lamul juhud, enam, syaratnya adalah dia sebagai lam juhud didahului oleh makana atau lam yakun. Artinya tidak, lam wujud. Contoh, makana Allahu liyu'adzibahum. Apa syahidnya? Liyu'adzibahum. Tidaklah Allah akan mengazab mereka. Itu artinya. Makanallahu liyu'adzibahum. Untuk mengetahui lam ini, lamukai harus didahului apa? Makana. Ya, ada makanannya? Ada. Kalau tidak didahului makana, bisa lamnya apa? Lam, lamukai. Ya. Tetapi kalau lamul juhud, dia tidak namanya lamul juhud, kecuali didahului oleh makana atau lam yakun, yang berarti tidak. Tidaklah Allah mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Ya, sama artinya. Bukan yang menasabkan makanannya. Yang menasabkan hanya liyu'adziba. Lamnya. Yu'adzibu kan asalnya. Yu'adzibu. Ya. Ada lam li. Liyu'adziba. Lam ini untuk menamakan dia lamul juhud. Harus didahului makana. Baru dia lam juhud. Liyu'adziba ini lamnya. Kalau enggak ada makana. Maka lamnya lamukai. Agar artinya. Tetapi kalau didahului makana, lamnya berubah menjadi lamul juhud, berarti tidak. Itu aja. Ya, linya ini liu adiba. Ini lamukai, bukan mak. Nah, bukan makanannya. Ya, linya. Asalnya kan yu adibu adalah menjadi liu adiba. Asalnya yagfiru adalah liyagfiro menjadi liyagfiro lahum. Liyagfiro, ya, maksudnya. Lamnya ini untuk dia dinamakan lamul juhud ketika memang ada makana atau lam yakun. Nah, hanya satu saja. Untuk dia menamakan lamul juhud ketika ada makana atau lam yakun. Yang terakhir, hatta. hatta termasuk saudaraan. Contoh, hatta yasma'a kalam Allah. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lepaskanlah dia sampai dia mendengar firman Allah. Yasma' asalnya apa? Yasma'u. Dimasuki hatta menjadi yasma'a. Hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Ini ada berapa? Ada watun nasibah. Ada 7. Yang induk dari yang 7 ini bukan lan, tetapi an. Induknya dia an. Lan saudaranya an. Yang menjadi induk apa? An. Dan nam. Sebagian ulama bukan 7 jumlahnya yang nam ada watun nasibah itu, tetapi 4. An, lan, kai, idhan. Adapun yang lainnya, nam, mengikuti. Diperselisihkan. Yang 4 tidak diperselisihkan. An, lan, kai, idhan tidak diperselisihkan. Dia sebagai nawasib. Yang paling banyak, an dan lan memang. Ya. Nam. Yang paling banyak kita temukan. Lebih-lebih induk yang an. Nam. An itu kadang tidak berarti dia. Kadang berarti jika. Nah, kadangnya masdariyah dia. Hah? Maksudnya inti bab ini dia an, bukan lan. Ya, intinya. Nah, adapun yang lainnya apa? Nah, bukan bab lan begitu. Nasibah itu bab an dan saudara-saudaranya. Gitu maksudnya. Nah. At-tamrinu, tamrin, latihan. Yang pertama, yu'minuna. Yu'minuna ini marfu atau mansub atau majzum. Abagosan. Yu'minuna. Marfu, apa tanda rafa'nya? Tanda rofanya fathah. Kayaknya enggak ada tanda rofa fathah. Coba lihat di bagan itu. Iya. Yu'minuna. Nah. Subutun nun asanta. Kenapa tanda rofanya subutun nun abagosan? Kenapa? Karena dia af'alul khamsah atau amsiratul khamsah. Nah, ini memang demikian. Kalau baru-baru itu harus memang beruntut, enggak boleh lama waktu jaraknya. Nah, makanya ketika subuh, zuhur, asar dekat waktunya, masih terus terngiang-ngiang. Lama lagi nanti, lama ke belakang. Nah, satu minggu satu kali, ya sudah. Sebulan apalagi satu kali. Nah, jadi perlu, oleh karena itu, nah, banyak praktek-praktek belajar nahwu itu sistemnya daurah. 10 hari, sebulan, begitu. Karena 3 bulan. Memang apa? Memang harus continue, dekat. Ya. Nah, kalau sudah nempel, nyangkut, baru dia. Nah. Ya, kita sekarang ya bersabar. Nah, barakallahu fikum untuk mengingatkan lagi, mengingat lagi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau bisa kalau subuh sekarang waktunya enggak bisa. Sudah ada jadwal santri. Nah. Kalau duhur masih bisa. Duhur masih bisa. Nah, duhur masih bisa. Karena jadwal saya duhur. Masih bisa. Nah, tergantung antumnya. Nah. Ya. Duhur sama isya. Isya, nah. Pelasar juga ada. Nah. Waktu-waktu yang lain, nah, susah cari waktunya. Nah, tapi barakallahu fikum. Nggak bisa, nah. Hah? Pada duhur insya Allah bisa. Kita coba terus pada duhur. Sampai beberapa hari. Sampai sudah ke fa'il, karena nanti mudah insya Allah. Paling 3 atau 4 hari. Sampai ini hari apa ini? Insya Allah sampai Kamis atau kita coba. Hah? Iya, sekitar itu. Paling 45 menit paling banyak. Nah. Baik. Nah, jadi sekarang semampunya dulu, sabar dan tetap berusaha. Insyaallah. Naam. Ya. Insyaallah. Naam barakallahu fikum. Yu'minuna berarti apa? Marfu. Tanda marfunya apa? Naam subutun. Kenapa subutunun tanda marfunya? Amtilatul khamsah. Sekarang dimasuki an. An amil nasob atau termasuk adawatun nasibah, alat-alat yang menasobkan, atau kita sebut amil nasob. Yu'minuna dimasuki an menjadi apa? Abadani. An yu'minu. Nah, apa yang dibuang? Nunnya. Sebagai apa dibuang? Kenapa dibuang? Nah, an yu'minu marfu mansub majzum. An yu'minu abadani. An termasuk amil nasob. Ya. Sekarang an yu'minu. Yu'minu itu dimasukkan menjadi marfu atau mansub atau majzum. Mansub. Jadi mansub asalnya marfu. Yu'minuna dimasukkan menjadi mansub. An yu'minu. Apa tanda nasobnya? Dibuang nun. Kenapa tanda nasobnya dengan dibuang nun? Karena dia amtilatul khamsah. Begitu. Kemudian tardo dimasukilan menjadi apa? Ba marwazi. Walan tardo. Kalau tardo marfu atau mansub? Apa marwazi tardo? Marfu tanda rupanya apa? Domah muqaddarah. Kenapa dengan domah muqaddarah tanda rupanya? Iya, karena fi'il mudhari mu'tal. Mu'tal akhir. Sekarang tardo yang marfu dimasukilan menjadi walan tardo. Sekarang menjadi apa? Dalam keadaan apa? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddara. Santa. Naam. Taslamina. Engkau akan selamat, wahai seorang perempuan. Marfu mansub majzum taslamina aba imam. Marfu tanda rafanya thubutun nun. Kenapa dengan thubutun nun tanda rafanya? Karena dia amsilatul khamsah. Dimasuki kai menjadi apa bunyinya aba saudah? Menjadi apa? Naam, Aba Umar. Kai taslami. Kai ini termasuk huruf apa? Huruf adawatun nasibah. Menjadi kai taslami. Dimasuki kai taslamina menjadi apa kalau begitu? Marfu, mansub, majzum. Mansub. Tanda nasabnya apa, Aba Umar? Hadfunun. Kenapa dengan hadfunun? Nah, karena dia termasuk apa? Amtsilatul khamsah. Tanjahani. Aba Atifah. Marfu, mansub, majzum. Tanjahani. Marfu. Kenapa marfu? Hah? Kenapa marfu? Kira bilat. Kenapa marfu tanjahani? Aba Najiyah. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Tanjahani. Dimasuki li. Lamukai. Menjadi apa bunyinya? Aba Tolha. Litan. Litan jaha. Agar engkau berhasil. Agar engkau lulus. Agar engkau sukses. Litan jaha mansub majzum. Mansub. Tanda nasabnya apa? Hadfunun. Kenapa dengan hadfunun tanda mansubnya? Karena dia amsilatul khamsah. Akzibu. Akzibu. Saya berdusta. Qul'adzubillah. Akzibu. Fi'il apa ini akzibu? Naam wahyu. Fi'il mudhari. Naam. Apa tandanya dia fi'il mudhari? Diawali oleh huruf mudhara'ah. Naam. Barakallahu fikum. Marfu, mansub, majzum, akzibu. Marfu. Kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Dimasuki ma kuntu. Nah, menjadi apa? Ma kuntu. Hudzaifah. Ma kuntu li akziba. Masya Allah. Ma kuntu li akziba. Naam. Lamnya lam apa ini Hudzaifah? Kalau makuntu li akziba. Lam apa? Lamul juhud. Naam. Lam? Lamul juhud. Syarat dia dinamakan lamul juhud apa syaratnya? Didahului apa? Makana, makuntu ini dari makana ya. Nah ya, makuntu dari makana. Ahsanta. Yashrabu, Aba Ali. Dimasuki lam yakun menjadi apa? Lam yakun liyash, liyashroba. Lam apa namanya? Lam yakun liyashroba. Lam apa namanya? Lamul juhud. Karena dimasuki lam. Lam yakun liyashroba. Lamul juhud berarti apa? Tidak. Ma kuntu liakriba. Saya tidak akan berdusta. Lam yakun liyashroba. Dia tidak akan minum. Naam. Tahtadi Aba Asiyah marfu mansub majzum. Dan kenapa marfu? Kenapa marfu? Dia masuki amir nasab dan amir jazm. Tanda marfunya apa? Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena mu'tal akhir. Dimasuki lam. Lamu ta'lil atau lamu kai. Menjadi apa? Abab dirazak. Litah tadiyah. Ahsanta. Litah tadiyah. Tanda nasabnya fathah. Naam. Yusolli ditambah hatta abadnan menjadi apa? Hatta yusolliya. Barakallahu'alaikum. Ini adawat an-nasibah. Alat-alat yang menasabkan. Menasabkan apa? Menasabkan fi'il mudhari. Berarti masuknya an lan kai idan lamu kai lamu juhud. Hatta idan hatta ini semuanya apa? Masuknya ke mana? Kepada fi'il mudhari. Enggak pernah masuk kepada fi'il madhi. Enggak pernah masuk kepada fi'il amr. Enggak pernah masuk kepada isim. Hanya dia masuknya kepada fi'il mudhari. Karena tugasnya, fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Coba ditasrif fi'il mudhari yadhabu wahidatan thalathah. Coba ditasrif af'al hamsah dari nashrabu. Nashrabani, yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Coba dimasuki lan. Af'al hamsah dimasuki lan dan ditasrif menjadi apa? Lan yashriba, lan yashraba, lam, lan tashraba. Lan tashrabu, lan tashrabi, lan tashraba. Ulangi. Hanya sampai lan tashrabi, karena ada lima ya. Ulangi. Nam, yashrabani dimasuki lan. Nam. Lan tashrobi. Nah, itu apa Allah SWT maksud? Dimasuki lam. Menjadi apa? Ganti fi'il mudhari-nya. Yadkhulani. Dimasuki lam. Menjadi apa? Lam tadkhuli. Begitu. Ya. Dibuang apanya? Dibuang nunnya. Kalau dimasuki lam, dibuang nunnya sebagai tanda nasabnya. Dimasuki lam, dibuang nunnya sebagai tanda jazmnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal jawazim. Ya.